الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana malam ini kita masuk ke ad-darsus tsaniyah asyara, pelajaran ke-12. Dan tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Al-Akh Aba Zuhri bahwa kita masih di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan alhamdulillah al-ikhwah di studio sudah siap sepertinya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Bikhairah? Alhamdulillah. نشكركم على حضوركم هذه الليلة. نشكركم على حضوركم هذه الليلة. ما معنى نشكركم؟ أنا أشكركم. Saya berterima kasih kepada antum semua على حضوركم. Karena kehadiran antum malam ini, masya Allah. Khususnya Adam. Kaya halnya Adam. Masya Allah. Malam ini, insya Allah Taala kita masuk ke darsun jadid. Pelajaran yang baru, ad-darsus tsaniyah asyara, pelajaran ke-12. Silakan bagi al-ikhwah yang baru saja bergabung, iftahu safhah 63. Iftahu safhah 63. Buka halaman 63. Berapa itu ikhwan? 63. 63. Ahsant. Wal'an aglikul kutub. Al'an aglikul kutub. Ba'dama fatahtum al-kitab, al'an aglikul kutub. Setelah antum buka bukunya, tandai. Ba'alaihi alamah. Na'li'anana sanarji ilaihi ba'da qalil insya'Allah. Kasih tanda dulu, kita nanti akan kembali ke situ lagi. Tapi sebelumnya, الآن مرحلة الاستماع. الآن أريد أن أدربكم استماعكم. أنا ingin melatih الاستماع pendengaran. فلا أحد ينظر إلى الكتاب. Tidak ada yang melihat ke buku. فهمتم؟ استمعوا جيدا. استمعوا فقط. استمعوا فقط. Dengarkan saja. الدرس الثاني عشرة. الدرس الثاني عشر عبارة عن حوار بين السعاد والبنت، يعني بين امرأتين. يعني الحوار الذي قد مضى كلها في الذكور، يعني المذكر يتكلم مع المذكر، رجل يتكلم مع الرجل، والآن مرأة تتكلم مع المرأة. dialog sebelumnya rata-rata laki-laki dengan laki-laki. Sekarang al-an al-mar'ah ma'al mar'ah, perempuan dengan perempuan. Shufu laysa shufu, udhuru, antum lihat, lahidhu, perhatikan isti'mal dhamir al-mu'annath, penggunaan dhamir kata ganti al-mu'annath. Istami'u jayidan. Bidayatul kalam, bidayatul salam, su'ad yatakallam مع البنت ويسلم عليه بالسلام. السلام عليك. استمر. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. شوف أنت ميت من البداية من الأول ضمير مؤنث. السلام عليك. biasanya bagaimana Adam؟ السلام عليك. تعال هنا يا أبا آدم، اجلس هنا. أنا ما رأيتك. اجلس هنا حتى أراك. نعم خلاص Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bint menjawab, ajabat al-bint, wa alayki salam warahmatullahi wabarakatuh. Syuf, unzuru ya ikhwan, wa alayki. Lagi-lagi pakai dhamir apa? Kata ganti mu'annath, anti. Salamnya, assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, wa alayki salam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bint? Unzuru ya ikhwan, kaifa haluki? Laysa kaifa haluka, kaifa haluki ya bintu, ana bi khairin walhamdulillahi. Albit qalat, ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti, istami ya ikhwan, min aina anti, anti, laysa anta. Ana min al-riyadi, ana min al-riyadi. Masmuki, laysa masmuka, masmuki ismi Aminatu. Aina abuki, laysa aina abuka, aina abuki, abi huna fil madinati nabawiyyati, abi huna fil madinati nabawiyyati. Kita rubah al-munawwarah dengan an-nabawiyyah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Hiya aydan huna. Hiya aydan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Waman hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Waman hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha, masmuha, ismuha Fatimatu, ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki, ahiya zamilatuki. La, ana fil madrasatil mutawassitati, wa hiya fil madrasati tsanawiyyati. Al-hiwar yani tawil qalilan, yani al-hiwar tawilun qalilan. Alaki ukhtun, alaki ukhtun, la mali ukhtun, la mali ukhtun. Alaki akhun, alaki akhun, na'am li akhun kabirun, wa huwa talibun bil jami'ati, wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki, wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki, huwa ibnu akhi, huwa ibnu akhi. Masmuhu, masmuhu, ismuhu Sa'dun, ismuhu Sa'dun. A ummuki fil bayti al-ana, a ummuki fil bayti al-ana, la dhahabat ila al-mustashfa, la dhahabat ila al-mustashfa. Naam. Sebelum kita terjemahkan, faham tum? 100%? 100%? Ya, Adam? InsyaAllah. Abu Abdullah, kam an-nisbah? Berapa persen? 61. Hah? Situn? Situn bilmi'ah, Masya Allah. Anta ya akhi? Samaniya. Samaniya? Samaniya wala samanun? Samaniya. Samanun. Samaniya, ayo samaniya. Samanun. Samanun. Samanun. Ma anta ya Aba Adam? 100 masya Allah, 100 bin ada 100 Abu ada 100 60 80 alhamdulillah bas khair insyaallah. Kita naftah alkitab alan, naftah alkitab alan, kita buka bukunya sekarang. Iftahu kutubakum ya Aba Abdullah, iftah alkitab ya akhil kirim. Naam, wal'an انظروا إلى الكتاب واستمعوا جيدا. النظر إلى الكتاب واستماع فقط. Lihat buku-buku dan mendengarkan saja. Tidak usah mengikuti. La ahad yukarrir. Kita pahami sama-sama insyaAllah. Kita pahami sama-sama makna al-hiwar baina su'ad wal-bint. Yang pertama, pelajaran berapa ini, ikhwan? Ad-darsu tsaniya asyara, pelajaran keberapa? 12. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani hada salamun kamil. Ini salam yang sempurna. Ada berapa doa di sini, ikhwan? Kalau antum mengucapkan hanya assalamu alaikum saja, ada satu. Kalau ditambah dengan assalamualaikum warahmatullahi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada tiga doa di sini. Masya Allah. Ada sekadalik? Mana mana assalamualaikum, assalamualaiki, keselamatan atasmu. Taba'an hadha fi dunia wa fil akhirah. Yani doa'ul muslim li akhihi fi dunia wa fil akhirah. Kita tentu mendoakan ketika antum mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, ikhwan. Apakah maksud antum hanya selamat dunia saja? Tidak, selamat dunia dan akhirat. Nah, maka kalau saya sampai sini saya sudah cukup sebenarnya. Tapi lihat, ditambah lagi warahmatullah. Semoga Allah merahmati. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atasmu. Maksudnya Allah ampuni dosa-dosanya dan dijauhi dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Wa barakatuhu, dan yang ketiga Allah berikan barakah kepadamu. Tapi lihat bentuknya jamak barakat. Ini barakah atau barakat ini? Jamak atau mufrad? Jamak barakat. Barakah saja, mufradnya saja, barakah itu sudah artinya sudah al khairul kathir, kebaikan yang banyak. Barakah saja. Kalau kita di sini kita bilang berkat. Kita pergi ke pengajian, pulang-pulang bawa apa? Bawa berkat. Hadza huwa al-barakah. Nah, hadi minal barakah. Ini termasuk barakah, tapi al-barakah artinya kebaikan yang banyak. Yang banyak. Tunggalnya artinya kebaikan yang banyak. Jadi bagaimana barakat, keberkahan, keberkahan dan jamak tiga ke atas, ya tidak? Nah, semoga engkau mendapati keberkahan, keberkahan, keberkahan. Sampai tiga kali. Subhanallah. Lihat, apakah bisa ini diganti dengan selamat pagi bisa? Tidak. Selamat sore? Tidak bisa. Nah, maka sebagian buku itu menghindari kalimat sabahul khair, sabahun nur, masaul khair, masaul, karena tidak bisa digantikan sama sekali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi buku Al-Arabi itu bina irika, kalau antum lihat mukaddimahnya. Syekh Alu Syekh, termasuk keluarga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang menjadi pembina daripada Arabic for All Foundation. Dia mengatakan kami menghindari sabahul khair, sabahul nur. Karena arti sabahul khair apa? Sabahul khair? Selamat pagi, selamat masaul khair, selamat pagi. Apakah bisa digantikan? Tidak. Menggantikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La abadan, la abadan. Tidak akan pernah selamanya. Maka dihindari as-sabahul khair, sabahul nur, hatta dalam pelajaran bahasa. Agar kita terbiasa dengan syiar ini. Ini syiar Islam. Alas kadalik? Balai. Syiarul muslimin. Nah, tidak bisa digantikan dengan apapun salam seperti ini. Doa yang begitu agung, doa yang begitu besar yang Allah ajarkan Adam alaihissalam untuk diucapkan kepada para malaikat. Ini diajarkan kepada Adam alaihissalam doa ini dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan demikian. Maka jangan sekali-kali ganti dengan sabahul khair, sabahun nur. Hatta dalam bahasa. Nah, kita hindari itu dalam pelajaran bahasa Arab. Maka ini, assalamualaikum. Sudah cukup insyaAllah. Jawaban Al-Bint, lihat ketika didoakan dengan tiga doa, maka jawabannya setimpal. Wa alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kaifa haluka ya bintu? Su'ad bertanya kepada Al-Bint, kaifa haluki ya bintu? Apa artinya ya Huan? Kaifa haluki? Bagaimana kabarmu, wahai anak perempuan? Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja dan alhamdulillah. Min aina anti? Kata Su'ad kepada Al-Bit, min aina anti? Dari mana kamu? Ana min Riyad. Ternyata dari mana ikhwan Al-Bint? Riyad. Nah, asimatu al-mamlakatul arabiyatul saudiyah. Ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Riyad. Masmuki? Mana masmuki? Siapa namamu? Apa namamu? Ismi Aminatu. Nama saya Aminah. Aina abuki? Tolong terjemahkan. Aina abuki? Di mana bapakmu? Di mana ayahmu, bapakmu? Abi huna, kata dia. Abi huna. Mana abi huna? Di sini. Di mana di sini? Fil Madinatin Nabawiyyati. Di Madinah, kita ganti Al-Munawwarah dengan An-Nabawiyyah. Di kota Nabi. Terus kita balik. Semua kota-kota yang ditinggali oleh kaum muslimin Munawwarah, semuanya bercahaya. Al-Munawwarah artinya bercahaya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini kurang tepat. Yang benar adalah An-Nabawiyyah, sebagaimana disebutkan dalam syarah kitab Tauhid. Kita ganti jadi apa Ikhwan tadi? Al-Munawwarah dengan apa? An-Nabawiyyah. An-Nabawiyyah. Abi huna fil madinatin nabawiyyati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Huwa muwajjihun, muwajjih. Muwajjihul madrasah. Kalau muwajjih artinya yang memberi bimbingan. Pembina, semacam itu, pembina. Betul. Memberikan bimbingan, memberikan taujih. Makanya orangnya disebut muwajjih. Membimbing. Yang memberikan bimbingan. Yani yang membina, yang kalau di kita apa istilahnya? Ada tidak? Muwajjih ini. Guru BP. Hah? Guru BP. Biasanya. Muwajjihun fil madrasah tsanawiyah. Bagian. Mungkin. Guru BP ya? Apa itu BP? Bagian pendampingan. Nah, counseling. La'allahu hakadha. Ya, bagian counseling. Nah, muwajjih madrasah, school guide. School guide. So, yani, ya, muwajjih fil madrasah. Wallahu a'lam, mungkin hal. Ala kulli hal. Wa aina ummuki? Sebentar, al-madrasah tsanawiyah. Ma makna al-madrasah tsanawiyah? SMP atau SMA ini? SMA. Tsanawiyah di sini maksudnya SMA. Adapun SMP mutawassithah, nanti ada di halaman berikutnya insyaallah. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Hiya aidan huna. Hiya aidan huna. Apa artinya aidan huna? Dia di sini juga. Dia juga di sini. Bukan di sana, di sini. Di mana maksudnya di sini? Di Madinah An-Nabawiyyah. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Dia seorang dokter. Dokter di mustashfal wiladati. Di rumah sakit. Rumah sakit bersalin. Al-wilada yakni bersalin. Oh. Kelahiran. Rumah sakit bersalin. Kita bilang di sini rumah sakit ibu dan anak, bisa jadi. Hiya tabibah. وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ الَّتِي مَعَكِ أَهِيَ أُخْتُكِ وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ. Apa artinya Ikhwan? Dan siapa? Pemudi. Pemudi ini. Al-Fatat atau pemudi. هَذِهِ الْفَتَاةُ. Siapa pemudi ini? Allati. Yang bersamamu. Yang bersama. Lihat pakai allati, bukan alladhi. Alladhi untuk muzakkar. Allati untuk? Mu'annas. Faham saya, Ilham? Faham itu. Ahiya ukhtuki? Sudah. Allati ma'aki. Mana ma'aki? bersamamu. Ahiya ukhtuki, apakah dia saudara? Apakah dia saudarimu? Saudarimu. La hiya bintu ammi. La tidak. Hiya dia bintu anak pamanku. Anak ammi, anak perempuan pamanku. Berarti apa ini? Bintu am sepupu. Dan ammun di sini paman dari pihak mana nih? Ayah. Disebut am. Kalau paman dari pihak ibu? Khal. Ammun paman dari pihak ayah. Khalun dari pihak ibu. Bibi dari pihak ayah. Bibi dari pihak ayah. Ammatun. Ammatun tambah ta marbut. Ammatun. Bibi dari pihak ibu? Khalatun. Khalatun. Khalatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al-khalatu hiyal um. Al-khalatu hiyal um. Bibi itu seperti ibu. Seperti ibu. Bibi dari pihak mana al-khalah? Ketika Nabi menyebut al-khalah dari pihak mana? Ibu. Ibu. Bibi dari pihak ibu itu seperti ibu. Dan kasih sayang bibi dari pihak ibu itu sama seperti kasih sayang ibu. Seorang ibu. Nah, paham? Masmuha, tolong terjemahkan. Masmuha. Siapa namanya? Siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Siapa namanya, Ikhwan? Namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Ha di situ? Hiya. Hiya. Namanya dia. Ahiya zamilatuki. Apakah dia temanmu juga? Nah, lihat kita akan lebih mengetahui makna zamilah di sini setelah kita lihat jawabannya. La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyyati. Tidak? Tidak. Ah, ternyata bukan temannya. Temannya apa ini maksudnya? Lihat penjelasannya. Ana fil madrasatil mutawassitah. Saya di SMP. Siapa yang bicara SMP ini? Ah, siapa tadi? Albit, siapa namanya? Aminah. Aminah. Ana, ini Aminah, fil madrasatil mutawassitah, wahia, dan dia, siapa dia di sini? Fatimah. Fil madrasatil thanawiyyati. Di SMA. Lalu tuan siapa? Aminah atau Fatimah? Ayyuhuma akbar? Fatimah. Fatimah. Akbar min? Min Aminah. Faham tum? Ila huna. Sampai sini, paham? Faham. Aba Abdullah, faham tak? Faham lah, insyaAllah. Kalau terlalu cepat, bilang saja. Terlalu cepat, nanti kita ulang lagi. Alaki ukhtun. Alaki ukhtun. Tolong terjemahkan ilham. Apakah kamu mempunyai saudara, saudari? Apakah kamu punya saudari? La mali ukhtun. Tidak, saya tidak mempunyai saudari. Naam. Alaki akhun. Tadi ukhtun, sekarang akhun. Apakah kamu punya saudara? Saudara. Tadi kalau tadi ukhtun, saudari. Saudari. Enggak punya saudari. Punya saudara? Apa jawabannya? Naam. Ya, li akhun kabirun. Saya mempunyai saudara. Saya punya saudara besar. Apa maksud saudara besar? Udah tua. Punya abang. Abang. Ya, abang. Wa huwa talibun bil jami'ati. Dia adalah siswa. Mahasiswa di perkampungan. Universitas. Ahsant. Kalau tadi si Amin di mana? Mutawassithah. Nanti kabir. Arsi dalik? Bala. Nah, kalau di bawahnya apa? Kita bilang apa kalau di bawahnya? Adik. Kalau ini abang. Kalau adik? Asgo. Akhun sagir. Akhun sagir. Kabirnya ganti dengan sagir. Sagir. Wa man hadha at-tiflu alladhi na'am sahih. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Tolong terjemahkan. Wa man hadha at-tiflu? Dan siapa anak kecil ini yang alladhi ma'aki? Yang bersamamu. Yang bersama berarti bersama Aminah ada berapa orang nih, ikhwan? Sani. Bersama Aminah ada berapa orang? Ada dua orang. Isnan. Satu Fatimah. Dan satu lagi. Talibah fil madrasah tsanawiyah ada? Tiflun saghir. Yang kedua ada anak kecil. At-tifl itu anak kecil. Wa man hadha at-tiflu, dan siapa anak kecil ini? Alladhi ma'aka, yang bersamamu. Apa jawaban Aminah? Huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Apa artinya huwa ibnu akhi? Dia anak saudaraku. Anak siapa berarti kalau gitu? Anaknya kakaknya yang di mana? Yang SMA. Jamiah. Di universitas. Nah. Universitas. Nah. Iya. Nikah muda berarti ya, Lam? Nikah muda ini, alhamdulillah. Nah. Wa anta kam umruk? Ala kulli hal. Salah. Jadi ma'aman Aminah? Soal huna ma'aman Aminah? Dengan siapa Aminah? Ada dua orang tadi kan? Nah, Ustaz. Al-awwal Zamil. Lisa Zamila. Bukan, ibnu karena Ibnu Ammi wa Ibnu Akhi. Ibnu Ammi wa Ibnu Akhi. Alas sebalik? Bala, Ustaz. Dia sama sepupu dan keponakannya. Masmuhu, siapa namanya? Siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya siapa? Sa'd. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ya, dengannya kita menutup al-hiwar. A'ummuki fil baitil ana? Apakah ibumu? Ibunya siapa maksudnya? Aminah fil baiti, di rumah al-ana? Sekarang. Apa jawaban Aminah? Tolong baca, Ikhwan. La. Ila al-mustashfa. Apa artinya? La dhahabat ila al-mustashfa. Dia pergi ke rumah sakit. Kenapa pergi rumah sakit? Hiya tabiba. Sant. Ayu mustashfa. Mustashfa yang bagaimana? Mustashfa wilayah. Syukur ni Aba Ada. Faham tu? Baik. Alhamdulillah. Antum tadi sudah dilatih istima', sudah dilatih al-faham. Baqiya mada? Tinggal apa sekarang? Baqiya al-kalam. Hayya, istami'u thumma karulu. Hayya, ikhwan. Ad-darsu thaniya ashar. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. كيف حالك يا بنت؟ كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من الرياض. ما اسمك؟ اسمي آمنة. أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة النبوية. نعم. صوتكم ضعيف. أصواتكم ضعيفة. أي إخوان. lebih kuat sedikit. Jangan terlalu lemah. Sekali lagi. أبي هنا في المدينة النبوية. هو موجه في المدرسة الثانوية. نعم. وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. لا لا ليس فيل ليس فيل في مستشفى الولادة في مستشفى هيا يلا يا إخوان في مستشفى الولادة لا ليس في المستشفى لا هذا ألف لام دي مستشفى لا أبدي في مستشفى الولادة يلا في مستشفى الولادة نعم Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Ahiya ukhtuki? La hiya bintu ammi? La hiya bintu ammi? Ma ismuha? Ma ismuha? Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? Ahiya zamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati. La ana fil madrasatil mutawassitati. Wa hiya fil madrasatil thanawiyyati. Wa hiya fil madrasatil thanawiyyati. Fil madrasatil thanawiyyati. Fil madrasatil thanawiyyati. Nah, yang panjang tha-nya. Bukan thanawiyyah, bukan. Thanawiyyati. Alaki ukhtun? Alaki ukhtun? La mali ukhtun? La mali ukhtun? Alaki akhun? Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun? Naam, li akhun kabirun? Wa huwa talibun bil jami'ati? Wa huwa talibun bil jami'ati? Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? وَمَنْ هَذَا الطِّفْلُ الَّذِي مَعَكِ هُوَ ابْنُ أَخِي هُوَ ابْنُ أَخِي مَا اسْمُهُ مَا اسْمُهُ اسْمُهُ سَعْدٌ اسْمُهُ سَعْدٌ أُمُّكِ فِي الْبَيْتِ الْآنَ أُمُّكِ فِي الْبَيْتِ الْآنَ لَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى لَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى اقْرَأْ أَنْتَ يَا أَبَا آدَم أنت أبو البشر الدرس الثاني عشر نعم السعاد السل ليس أل سعاد سعاد نعم السلام عليك ورحمة الله وبركاته نعم البنت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته هل نحتاج إلى الترجمة أباكر بلو الترجمة خان إخوان Nah, jelas semua ya. Wadah ya, terjemah itu, nah. Kira afakat, fadal ya, Ba'ad. Baik, Ustaz. Kaifa haluki ya bintu? Naam. Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana min ar-riyadi. Naam. Masmuki ismi aminatu. Aina abuki? Abi huna. في المدينة النبوية نعم وموجه في المدرسة الثانوية نعم وأين أمك هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة نعم ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك نعم لا هي بنت عمي ما اسمها اسمها فاطمة أهي زميلتك لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية نعم أحسنت ألك أخت لا ما لي أخت ألك أخ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. أنت baru saja ini, baru saja ganti halaman. Kita sudah dari tadi ganti halaman. Khair insyaallah. ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن أخي. نعم. ما اسمه؟ اسمه سعد. أمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى نعم شكرا يا أبا آدم شكراء جميلة ممتازة وأنا أحتاج إلى اثنين أنا أحتاج إلى اثنين واحد يكون مقام سعاد والآخر يكون مقام البنت فهمتم؟ لكن قبل ذلك أنا أحتاج إلى الماء سمعت إلهام خذ الماء لي الماء العادي الماء العادي يعني هذه قهوة مع الزنجبيل أنا أحتاج إلى الماء فهمت كلامي؟ خذ الآن أنا أحتاج إلى اثنين Ana butuh dua orang. Ah, Aba Abdullah, Adam, ana ahtaju ila thnain. Saya butuh dua orang. Wahid yakum maqam man? Su'ad. Ya, satu jadi Su'ad. Wal akhar yakum maqam al-bit. Satu jadi Su'ad, satu jadi anak perempuan. Siap? Insyaallah. Insyaallah. Antum pilih mana? Aba Abdullah, anak perempuan? Su'ad. Su'ad, antum pilih yang tua, labas. Adam, antum pilih yang muda, Masya Allah, sahih. Munasib li umrik. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar riyadi. Nah. Mas Muki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil fil madinatin nabawiyyati. Nah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Ah, ulang sekali lagi. Muwajjihun fil? Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Naam, tsanawiyyati, sahih. Wa aina ummuki? Soal basit, yani asila basita. Antum pandai-pandai kan, antum, masyaallah. Dah bas. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna, hiya tabibatun fi mustashfa fi mustashfal wiladati. Naam. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahya ukhtuki? Naam. La hiya bintu ammi. Naam. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahya jamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati. Nah. Hiya fil madrasatis sanawiyyati. Alaki ukhtun? Naam. La mali ukhtun. Alaki ahun? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jamiati. Naam. Wa man hadat to Wa man hadat tif lulladhi ma'aki? Jamil. Wabnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'adun. Naam. A'ummuki fil baytil ana? La zahabat ilal mustashfa. Wallahi jamil. Wallahi jamil. Kiraatukuma mumtazatan. Masya'Allah. Mumtazatan insya'Allah. Barakallahu lakuma. Wa baraka alaikuma. Nah, fakhras. Lat. Ada doa laisa makano. Taib. Alhamdulillah. Selesai sudah al-kira'ah. Naftah al-majali al-mustamin wal-musyahidin. Tafadhal ya, Abu Azhari. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah telah kita simak dan juga dengarkan hiwar dan dialog yang sudah dibaca ikhwah-ikhwah yang di studio. Kita berikan selanjutnya kesempatan bagi para pendengar Raja dan pemirsa Raja TV di line telepon 021-823-6543 untuk sesi qiraah. Dan kita ada di pelajaran ke-12, bagian yang sudah memiliki bukunya bisa dibuka di halaman 63, dan yang belum bisa melihat di layar televisi Anda. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Rianto di Bekasi. Ah, Pak Rianto di Bekasi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Pak Rianto di Bekasi? Naam, Ustaz. Bekasinya di mana, Pak Rianto? Permas 3. Sahih. Fadal ya Pak Rianto. Baca dialognya. Tidak keberatan kalau Anda minta diterjemahkan sekalian? Insya Allah, Ustaz. Tafadhal ya akhil kirim. Ad-darsus tsani asyara. Pelajaran ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tarjim. Assalamualaikum. Mana assalamualaikum? Keselamatan atasmu dan rahmat Allah dan keberkahannya. Masya Allah, sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut. Lanjut. Kaifa haluki? Kaifa haluki ya bintu? Naam. Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Naam. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja alhamdulillah. Naam. Dan segala puji bagi Allah. Min aina anti? Dari mana kamu? Nah, alhamdulillah, jadi seakan-akan bahasa kita. Orang bilang alhamdulillah, sudah alhamdulillah saja, tidak usah terjemahkan. Di kita alhamdulillah. Begitu. Tafadhal. Ana minar riyadi. Saya dari Riyad. Naam. Matsmuki? Siapa namamu? Naam. Ismi Aminatu. Nama saya Aminah. Naam. Aina abuki? Di mana ayahmu? Abi huna fil madinatin nabawiyyati. Ahsant. Ayahku di sini di Madinah An-Nabawiyah. Naam. Al-Madinatin Nabawiyah artinya apa kalau gitu? Kota apa ini? Kota para nabi, San. Kota nabi. Kota nabi. Nah, penisbatan kepada nabi. Naam, An-Nabawi itu untuk nabi. Nah. Naam, Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Naam. Dia seorang penasehat di sekolah di SMA. Naam, penasehat di sini. Dari mana antum dapat terjemahan penasehat? Mudaris. Mudaris yani, tabas. Ana ta'akkad min ma'nahu insyaallah fi asbuul qadim. Kita nanti akan cek lagi di mustalahat apa maksud muwajjih di sini nih. Nah. Tafadhal. Ya, intinya begitu. Muwajjih intinya apa? Muwajjih itu yang memberikan taujih. Ya, Pak Arianto. Nah. Muwajjih yang memberikan apa? Yang memberikan taujih. Taujih. Memberikan bimbingan. Bimbingan. Arahan itu muwajjih. Nah. Kalau kita tadi di sini sepakatnya apa tadi, Hon? Kita sepakat belum tadi? Ada muwajjih sini tadi. Apa tadi pembimbing? Guru pembimbing, guru bimbingan. Semacam itu dia. Nah, labas, teruskan. Teruskan Rianto. Wasil. Wa aina umuki? Dan di mana ibumu? Hiya aidon huna. Dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Nah. Dia seorang dokter perempuan di rumah sakit bersalin. Naam. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Naam. Ahiya ukhtuki? Apakah dia saudarimu? Naam. La, hiya bintu ammi. Bukan. Dia anak perempuan pamanku. Naam, cukup sampai sini, Rianto. Masya Allah. Syukran. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Rianto di Bekasi. Alhamdulillah sudah dibaca dengan baik dan diterjemahkan dan cukup memahami ya. Barakallahu fiikum. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Rianto di 0218236543. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan akhi, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon. Dengan siapa di mana? Dengan Epirus di anak. Di mana akhi? Di Pamijahan Bogor. Masya Allah. Rusdiana di Bogor. Iya. Pak Rusdiana. Ahlan wa sahlan Pak Rusdiana. Ahlan wa sahlan. Sepertinya pertama kali melepang Pak Rusdiana. Betul. Oh ya, suara baru alhamdulillah. Talibun jadid, masya Allah. Tertarik sudah masih sebetulnya Tad. Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Iya, memang rebutan Pak. Alhamdulillah Pak bisa Allah berikan kemudahan insya Allah. Alhamdulillah. Kata Pak Rusdiana, baca sisanya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ya. Kafabat. Masmuha, siapakah namanya? Naam. Ismuha Fatimah. Namanya Fatimah. Naam. Ahia Zamilatuki. Naam. Apakah dia teman sekolahmu? Teman sekolahmu, sahih, betul. Begitu terjemahannya. La, Ana fil madrasatil mutawassifati wa hiya fil madrasatit sanawiyati. Mumtaz. Bukan. Saya di SMP dan dia di SMA. Naam, ahsanta. Ah, laki ukhtun. Apakah dia mempunyai saudara perempuan? Naam. La. Mali ukhtun. Tidak. Saya tidak mempunyai saudari. Naam. Masya Allah. Kata? Kata asal. Terputus? Ah, lil'asah. Qadarullah, Pak Rusdiana di Pamijahan Bogor terputus sambungan teleponnya. Tapi alhamdulillah sudah kita simak dan dibaca. Dan kami menunggu lagi, silakan dicoba kembali dihubungkan. Di telepon kembali di 0218236543. Kita angkat kembali yang berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Darla di Palu. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Bapak ada feedback dengan supaya lebih jelas suaranya. Alhamdulillah, dengan siapa di mana? Pak Darlan di Palu. Pak Darlan. Pak Darlan, masya Allah. Selalu berhasil terus Pak Darlan ini, telepon ini. Dari Palu padahal Pak Darlan ya? Iya, nama saya. Antum pantangan terus kayaknya telepon tuh sepertinya. Masya Allah. Selalu berhasil terus antum. Alhamdulillah. Anda tadi mendengarkan Pak Rusdiana tadi, Relan? Iya, Zad. Sampai di mana tadi Pak Rusdiana tadi? Dari, Anda mendengarkan Pak Rusdiana membaca tadi? Mal muskilah hadi laylah. Baik, mohon maaf, Pak Falan ya Pak namanya, sudah? Pak Darlan. Pak Darlan di Palu ya, nah. Mohon maaf, mungkin dihubungkan kembali ada gangguan koneksi. Silahkan dicoba kembali dan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roji yang lain di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Ibu Sulis. Hai Ibu Sulis. Di Magelang. Magelang ya Bu ya. Ya Ustaz. Baik, nah, Ibu Sulis. Alhamdulillah Ibu Sulis juga sering berhasil Ibu Sulis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dihabiskan, Bu Sulis, silakan. Lagi, ukhtun, apakah kamu punya saudara perempuan? Naam. Ya, Ustaz. Naam, di situ, betul, sahih. Tidak, saya tidak punya saudara perempuan. Naam. Lagi, akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun wahuwa polibun biljami adi. Ya, saya mempunyai saudara. Ya, saya punya saudara yang kakak laki-laki. Naam, betul. Akhun kabir. Ini saudara laki-laki. Iya. Mahasiswa di universitas. Naam. Wa man hadzal tiflul ladzi ma'aki? Si ma'aka? Ah, ma'aki atau ma'aka? Ma'aka. Wa man hadzal Waman hada sifluladi ma'aka. Ah, kenapa ma'aka? Yang ngomong berdua ini perempuan semua, Pak Bu Suris. Ya Ustaz. Ma'aka itu berarti anta. Ini anta atau anti yang ditanya? Yang ditanya talibunnya apa Ustaz? Perempuan atau laki-laki yang ditanya? Nah, ini dialog antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, Bu Suris? Ini permasalahan. Ah, berarti ma'aka atau ma'aki? Ma'aki. Naam. Ustaz ya. Ustaz. Naam, ulang sekali lagi. Man hadzal tiflul ladzi ma'aki? Bagus. Dan siapa laki-laki kecil yang bersamamu? Laki-laki kecil, ya lah taib. Anak kecil lah bas. Anak kecil. Iya. Dua benu akhi. Nah. Dia anak saudara laki-laki. Iya, anak laki-laki saudara laki-lakiku. Iya. Ismuhu siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Nah. Namanya Sa. Nah. Ah, ummuki fil baitil ana, apakah ibumu sekarang di rumah? Nah. La zahabat ilal mustasfa, tidak. Dia pergi ke rumah sakit. Iya, sahih. Quran Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bilang barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Ibu Solis di Magelang. Bacaannya masyaallah dan sudah diterjemahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan. Al-akhir. Karena waktu dayak jiddan. Di line telepon 0218236543 untuk penelpon berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Fakih di Kendal. Umu Fakih di Kendal. Baik. Ahsant. Silakan Umu Fakih dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarsus tsaniya asyara. Naam, tidak usah terjemahkan, langsung saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu dan rahmat Allah dan keberkahannya. Saya bilang tadi tidak usah diterjemahkan, langsung saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaifa haluki ya jintu? Naam. Ana bikhair walhamdulillah. Ya. Min aina anti? Ana minar riyadi. Naam. Matuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna il madinatil nabawiyati. Naam. Kena muwajjihun til madrasatil tanawiyati. Naam. Wa aina umuki? Ya aidon huna. Ya tabibatun fi mustaqbal wiladati. Naam. Waman hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Sekali lagi, Umu, pulang sekali lagi. Waman? Waman hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Nah. Ah ya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Nah. Matmuha? Ismuha Fatimatu. Ah hiya jamilatuki? La. Ana fil madrasatil mutawassitati. Nah. Wa hiya fil madrasatil tsanawiyyah. Naam, jamil. Alaki ukhtun? La, ma li ukhtun. Alaki alaki akhun? Naam. Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu. Sekali lagi Umu. Masmuhu. Masmuhu. Ya. Ismuhu Sa'dun. Naam. A'ummuki fil baitil ana? La, dhahabat ilal mustasfa. Dhahabat ilal? Mustasfa. Mustasfa, ya. Syukran, syukran laki. Wa jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Ibu siapa tadi? Umu Fakih. Umu Fakih. Abu Fakih mau ikut. Apa kamu ikut? Alhamdulillah. Nah, silakan. Silakan Abu Fakih. Alhamdulillah. Saya tadi punya firasat Abu Fakih mau ikut tadi. Alhamdulillah. Ternyata firasat saya benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak halu ya Abu Fakih. Alhamdulillah Abu Fakih. Masya Allah. Nah, suami istri ini lah rajin belajar berdua ini. Masya Allah. Iya. Nah, selalu berhasil telepon. Berhasil telepon. Dari Kendal tadi Abu Fakih ya. Kendal Kalimungu ya, Ustaz. Di mana tuh? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Masya Allah. Silakan, tafadhala Abu Fakih. Baca saja, tidak usah menerjemahkan. Ya, Ustaz. Ad-darsu tsaniya asyara. Naam. Pelajaran ke-12. Tidak usah diterjemahkan. Saya barusan bilang tidak usah diterjemahkan. Nah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Ya. Ana bikhairi walhamdulillah. Walhamdulillahi. Hidupkan semua. Alhamdulillahi. Ya. Min aina anti? Ya. ana min riyah. Disambung. Ana minar. Ana minar yadi. Mas Muki, ismi Aminatu. Nah. Aina abuki? Abi guna fil Madinati Nabawiyati. Ah, disambung. Fil Madinatin Nabawiyati. Fil Madinatin Nabawiyati. Bagus. Gua muwat siu fil Madrasati Sanawiyati. Gua muwajihun. Sekali lagi, Abu Fakih. Gua muwajihun fil Madrasati Sanawiyati. Sanawiyati. Sanawiyati. Ah, yang panjang sanya, bukan nunnya. Oh. Sanawiyati. Sanawiyati. Bagus. Wa aina ummuki? Ya aidan una. Ya tabibatun fil mustashfa. Ah, fil atau fi? Fi mustashfa. Wiladati. Iya, bagus. Waman hadhi fatatul lati maki. Iya. Aya untuki. Naam. La iya bintu ammi. Naam. Masmu. Hah. Masmu. Masmuha. Masmuha, naam. Ismuha Fatimatu. Fatimatu. Fatimatu. Iya. Ayah Jamil. Ayah Jamil. Lah, Tugi. Iya. Ayah Jamil Tugi. Ayah Zamilatuki. Ulang sekali lagi. Ayah Jamilatuki. Bagus. La ana fil madrasatil mutawasitati wa hiya fil madrasatil sanawiyati. Ah, fil madrasatil sanawiyati. Oh. Sana yang panjang. Oh ya. Wa hiya dari situ. Wa hiya mutawasitati wa hiya fil madrasatil sanawiyati. Bagus. Alaki uktun. La mali uktun. Naam. Alaki akun. Naam. Li akun kabirun. Wa huwa talibun bil jamiati. Bil jamiati. Bil jamiati. Ah, yang panjang jimnya. Bil jamiati. Bagus. Waman hadal tiplu lagi maki. Waman hadat. Langsung ketok. Hadat. Waman hadat tiflu ladi magi. Ahsant. Wa banu ahi. Sekali lagi. Wa banu. Wa banu ahi. Iya. Masmu ismu Sa'dun. Naam. A'ummuki. A'ummuki. A'ummuki. A'ummuki fil baitil ana. Fil baitil ana, bagus. Fil baitil ana. Nah. La dahab bad ilal mustashfa. Iya, mumtaz. Masya Allah. Abu Faqih, jazakallah khairan ya Abu Faqih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wa fi ahlik. Wa waffaqakallah. Al-ilm an-nafi wal 'amal as-salih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Abu Faqih dan Umu Faqih di Kendal, Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah dibaca dengan baik dan bagaimana Ustaz? Naam. Cukup kiranya malam sudah semakin larut dan ilham sudah mulai mengantuk. Kita cukup kan? Baik Ustaz. Ana minta antum yang tutup. Tepat boleh ya.